jajal. Kowe wayang ngaji kaya ngene iki nek semono ana bom dor ngono kuwi. Kaget ya wis wong kaya aku ngotot ra karuan dheke kok bermerem kok. Gak disentak ya ora melek. Kowe ra sang guyu wong dheke ngaji ya mek ngemiki ngono. Ben. Nah, merindukan kematian dengan membekali diri. Yuk, sholat. Oh, jomek peng limo sedino. Sholat sehari lima kali, sholat wong Islam anyaran. Wong mu'alaf itu. Mu'alafati kulubuhum. Itu sholatnya sehari lima kali. Ngono ya, karo wong-wong saya dirubah. Mestinya sehari lima kali lo, tidak ada lima hari sekali. Nanti kadung kumat di ruang keperangkap ropelan usul liver tu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Masa ini ngono kau kendel-kendel ninggal no sholat waya subuh rano masjid malah do maraton subuh do maraton duhur gayane nang salon asar main badminton maghrib delok sinetron isya dolanan handphone kowe nang kuburan kena smackdown kowe. Paling tidak itu sudah tujuh waktu wong mondokan salate. Kok tujuh waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Emboh. Kowe ra ngrungokno tambah ngene kok. Aku ngerti dirasani, tambah ganteng wonge ngono. Rumangsane ra ngerti aku dirasani, kuwi wong ngrasani aku ngono. Engko ngarep dhewe ngrasani aku. Halo. Saya pesan satu. Jangan tinggalkan masjid. Orang Islam dengan masjid itu hubungannya ibarat ikan dengan air. Ikan yang selamat, awet hidupnya dan aman itu ikan yang betah, kerasan tinggal di air. Wong Islam sing selamat, awet, aman donya akhirate, wong Islam sing betah, kerasan manggon masjid. Ana iwak kok ora kerasan nang jero banyu, kuwi tandane iwak njaluk dipecel. Jaluk digoreng, jaluk dibrengkes. Ana wong mondokan kok ora kerasan manggon masjid, ora betah nang masjid, kuwi tandane wong pondokan jaluk di. Masjid itu sebaik-baik tempat. Kan sing nabi lek dawuh, apik-apike panggonan nang donya iki masjid. Elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo dijawab. Apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-elek panggonan nendonya iki apa? Nah, berarti pengen niteni wong apik atau wong elek gampang. Ana wong kok sregep sapa masjid tandane wong apik, ana wong nang sregep sapa pasar tandane wong kecuali bakul ya. Mumpung rong mbok bantah kok. Ayo saiki wong modokan kene akeh ndi sing sregep sapa masjid karo sregep sapa pasar? Berarti wong modokan kene akeh ndi sing apik karo sing elek? Wong apik ngono kuwi modele. Masjid disebut sebaik-baik tempat api-api panggonan. Yo, mergo wong elek kaya apa? Sapa masjid dadi api. Wong nakal kaya apa? Sapa masjid waras nakale. Kula niku ya akhir-akhir ini kan yo kathah sing kenal. Sapa ngomong gayane lo, gayane lo. Wong dhek yo ngefan sampe aku ngono ra ngaku. Wir aku guys mbok tinggal turu to paling. Kadang dimintai solusi ya. Gimana solusinya? Degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja. Aku ngomong simple, gampang. Gimana? Rehabilitasi di masjid. Karantina di masjid. Waras. Bocah nakal kaya apa? Ayo, rehab no masjid. Karantina no masjid. Golak waras. Contohnya gampang kok. Saman tahu guru ngono tawuran antar remaja masjid. Raono, pokoknya bocah masjidan ni api tadi ni. Wis to bu, bocah nakal kaya apa, dablek kaya apa. Karantina nang masjid, rehab nang masjid, waras termasuk bocah-bocah umur 58. Nek kuwi ya bocah ya anakan wong kok. Mangkane lek bojomu sik ndablek ora usah dicelatu, percuma tambah nemen. Mene candak cek seret nang masjid, cancang nang cagake masjid. Njerno no kono wis. Ora salat ya ben, engko lek isin-isin karepe dhewe. Wae wong salat dregeng-dregeng kok. Uang nang seneng mendem, mencene ra gelem sapa masjid. Coba sapa masjid, waras. Wae wani wae, mendem nang isore beduk. Ya dijereti beduk ndasmu ampe takmir. Uang kok senengane kopek, gak gelem sapa masjid, wong sapane gerdu ampe warunge rondo. Sepurane rondone ora sampeyan maksudte. Terutama di waktu subuh. Kenapa subuh? Subuh itu awal dari hari yang akan kita jalani. Langkahkan kaki ke masjid. Kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti akan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Dan kenapa subuh? Karena subuh itu kondisi masjid yang paling memprihatinkan, di mana-mana jamaahnya paling sepi. Kalau maghrib sama isya biasanya masih mending. Kan ada tuh orang Islam yang subuh gak sholat, duhur gak sholat, asar gak sholat. Tapi kalau maghrib sama isya dia ke masjid. Nah itu namanya orang Islam yang mereknya miksagrib. Soalnya sholatnya me isya karo maghrib. Tapi nek subuh ten putih-putih sepi. Kulo mboten ngenyek, tapi sampean mangkel karo kulo monggo tersinggung sak karepmu. Tapi aku wani yakin ambok masjid Sabilun Najah iki nek wayah subuh akean cagake timbang wonge. Cagake 36 kok. Lha kuwi sing kependem tembok kuwi gak cagak. Kok mbok kon ngitung. Wonge kadang lumuk telu. Sing sitok watuk, sitoke mengi, sitoke mencret. Dadi masjid nek wayah subuh iki sini wong remek tok. Ya Allah, ya Allah. Bu. Bu. Kula nek ten pundi-pundi pesen jenengan nek golek mantu iki goleko sing ukurane sregep tur aktif salat subuh jamaah nang masjid. Mesti bener, mesti barokah. Pokoknya sing rutin aktif salat subuh jamaah nang masjid. Kaya sing nom-nom kan duwe rencana kae. Rencanane sesuk apa jamaah subuh nang masjid. Ben dipilih dadi mantu. Ora apa-apa monggo, cuma kowe kuat pirang dina kowe. Wong iki kudu aktif, kudu sregep kok. Aktif rutin. Tapi lek mondokan sentosa kene yo gak kangelan, ndelok potongane wong insyaallah lek jenengan pilih mantu kok ukurane sing aktif sregep salat subuh jamaah nang masjid mesti oleh. Tapi umure yo wis 72. Nah, saya rutin ya umur sak mono kuwi kok. Ayo saiki tak takoki kudu dijawab. Ngajine terus napa mboten? Nah, nek terus dijawab sing banter nggih. Wonten goten wong mondokan sing duwe anak wis remaja, ana azan subuh digugah. Ya tangi tapi ngalih nggon. Wonten mboten? Nah, kuwi asline salah kawitane. Salah settingane, yo cai ngelumpuk nokono kali. Salah settingane.